Sekalian, bagaimana cara mengatasi supaya ikhlas? Masih ingat rumusnya? Acungkan tangan, ada yang baru pertama kali datang hari ini? Alhamdulillah, terima kasih sudah takdirnya ketemu sekarang. Boleh saya ulangi 5 cara supaya latihan ikhlas? Jawab, kalau boleh, boleh, kalau tidak, tidak. Jangan membuat saya jadi keras suaranya. 1, latihan jangan ingin selalu diketahui orang. Ada yang sunnahnya diketahui, apa? Amalan wajib. Amalan fardu sunnah. Jadi tidak perlu ke masjid, diam-diam, rahasia, gak perlu. Karena ketahuan, mau kemana? Mau ke masjid, bilang. Mau sholat duhur, mau sholat subuh, itu bagus. Tapi amalan sunnah tidak harus semua orang tahu. Misalkan buka waktu maghrib, buka saum sunnah, alhamdulillahirrabbilalamin. Walaupun hanya dengan sate, nikmat luar biasa. Benar gitu? Subhanallah, dengan karunia Allah saya sudah 15 juz. Perlu gitu orang lain tahu? Termasuk lihat potret Ka'bah. Waktu itu saya sholat di sini nih, ya. Nah ini dulu belum ada bangunan ini ya. Ada yang nanya, adik. Tidak harus diketahui orang seluruh amal kita. Makin banyak amal rahasia, makin bagus. Kalau semua amal kita diketahui orang, itu ciri-ciri memang kita masih menikmati orang tahu. Sedekah, ada orang tahu tidak apa-apa. Tapi yang tidak diketahui orang, usahakan lebih banyak. Bahkan istri pun tidak usah tahu. Suami tidak usah tahu kalau itu haknya. Anak tidak usah tahu. Harus punya amal yang dicontohkan Nabi dan kita bisa rahasia. Di tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu. 2, jangan ingin selalu dilihat orang. Tadi diketahui. Kalau diketahui itu informasi. Kalau dilihat ada fisik. Silakan dicek. Ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak. Kalau ada orang lebih bagus, tidak ada orang tidak bagus, berarti karena orang. Bu, bu, bolehkah ibu-ibu ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Kok ketawa jawabannya? Kenapa ketawa, Ustaz? Tidak boleh ngetawain ibu-ibu. Ibu-ibu ini antar, boleh kalian? Boleh. Untuk coba suami. Suami siapa? Leng ten. Karena dia jadi ingat, di depan suami gak gini-gini amat ya. Kalau ada orang sholatnya jadi khusyuk, tidak ada orang lebih gesit, itu ciri-ciri. Ada orang ngajinya jadi merdu, tidak ada orang gak ngaji malah. Kalau ada orang lihat sedekahnya besar, tidak ada orang tidak sedekah atau jadi sedikit. Itu ciri-ciri itu. Bahwa kita memang lebih sibuk ingin dilihat orang. Makanya kalau kita rada ada orang jadi jaim, tidak ada orang lebih lagi. Misal sedekah, pas saudara ngeluarin 100 ribuan, ada orang rada lama masukinnya. Atau dikebet-kebet dulu. Hati ria nih. Oh saya tadi bagus karena ada orang. Alhamdulillah. Tidak ada orang, keluarin 500 ribu. Ya Rob, hanya engkau yang tahu. Masukin, potret dulu, tret. Ah itu, gagal. Kenapa harus pakai potret, ya? Ada suami, enggak ada suami, Allah ada. Suami lihat, suami enggak lihat, Allah lihat. Orang yang belajar ikhlas, sama aja. Ada atasan, tidak ada atasan, ada Allah. Dilihat orang, tidak dilihat orang, sama. Kalau ada orang, tidak ada orang, beda. Ciri-ciri kurang ikhlas. 3, jangan ingin dipuji. Puji, caci, ember jatuh, sama. Hanya getaran udara yang merambat ke telinga. Tidak ada efek apa-apa secara fisik maupun psikologis kita, kecuali yang memang enggak ikhlas. Bu, bu, Terutama ibu-ibu yang baru ngaji sekarang ya, yang lain udah diam, udah tahu diam, awas jangan ganggu ya. Bu, kalau ibu masak untuk suami, udah masak dari pagi, disediakan dengan cara yang terbaik, ditata dengan terindah. Giliran mas, sarapan dulu, ada waktu bu, banyak urusan di kantor, lain kali aja ya, maaf ya, pergi aja. Bagaimana perasaan ibu? Bahagia atau kecewa? Sedih atau gembira? Perih atau tidak? Nah itu teh sebanding dengan tingkat ketidakikhlasan. Kalau orang ikhlas, apa ruginya? Hah? Niat udah dicatat oleh Allah. Masak sudah disaksikan oleh Allah. Ibu capek, Allah udah tahu. Benar? Ibu nata, Allah udah lihat. Semuanya udah dicatat. Hanya memang bukan rezeki suami. Jadi suami gak makan. Tadinya ini tambah pahala buat istri yang ikhlas. Pas gak dimakan, alhamdulillah. Maaf ya bu, saya gak bisa sarapan di sini. Alhamdulillah mas, ya silakan mas, gak apa-apa. Mudah-mudahan nanti dapat rezeki yang berkah ya mas. Tinggal dimakan ya oleh ibu. Jarang kan ibu menata makanan sendiri. Ini serius pak. Makanya selamat menderita bagi orang-orang yang hidupnya sibuk dengan penilaian makhluk dan itu tidak pernah ada ujungnya. Masih ingat Luqman Hakim ngajarin anaknya? Keluar ke pasar bawa keledai. Yang pertama bapak naik, maaf kalau tertukar, dituntun oleh anak sampai sebuah bukit. Ini si bapak gak punya perasaan. Dia naik keledai, anaknya disuruh nuntun. Tega. Salah. Anak naik, bapak turun. Sampai bukit kedua, ketemu lagi sekelompok orang. Ini anak. Tidak tahu sopan santun. Dia naik, bapak yang nuntun. Salah. Akhirnya naik dua-duanya. Sampai bukit ketiga, ketemu lagi sekelompok orang. Ini manusia tidak berperi kekeledaian. Keledai satu dinaikin duaan, zolim. Salah, turunlah dua-duanya, tidak punya pilihan. Bawa ke pasar, kata orang pasar, dasar orang bloon, punya keledai, gak ada yang naikin. Nah anakku, jikalau hidupmu hanya sibuk dengan penilaian makhluk, bersiaplah hidupmu sengsara, karena tiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Kalau ingin bahagia, wakafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang jadi saksi. Dah. Bu, jangan bangga disebut, ibu awet muda. Enggak mungkin. Mana ada orang awet? Kalau ada yang ngomong, ibu makin lama makin muda. Mustahil. Mustahil. Masa mundur? Tapi dah ibu mah seneng weh. Traktir lagi, justru traktiran itu yang membuat ibu jadi muda terus, bu. Bukan wajahnya, traktirannya. Halo, mau bahagia? Just the way you are. Emang apa artinya? Dilarang merokok. Udahlah, hidup mah lempeng we, apa adanya, betul? Siapa yang stres yang hadir di sini? Yang ingin kelihatan langsing. Tahan nafas dari tadi. Kedip-kedip, kekurangan oksigen. Yang ingin kelihatan putih, aduh direndam semalaman. Yang ingin kelihatan mancung pakai jepitan jemuran. Udahlah, lempeng aja. Masih ingat cerita tentang yang rumahnya di Perumnas? Ma, kamu malu enggak rumah kita paling sederhana di Perumnas ini? Kenapa malu suamiku? Bah, yang gede milik Allah, yang ini milik Allah. Semua manusia mah cuman ketitipan. Alhamdulillah, kita dititipi rumah tipe 36 ini. Berapa banyak yang tipenya tipe 2x1? Atau RSSS yang pas mau masuk ternyata keluar. Yang gak punya rumah berapa banyak. Kamu enggak malu mah rumah sederhana? Kenapa malu, Pak? Alhamdulillah, dengan rumah sederhana ini satu, susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Hah? Dua, enggak ada yang iri sama rumah kita. Apa yang mau diiriin? Tiga, gampang urusnya, Pak. Lihat, ngepel juga, seret, seret, beres. Empat, dengan sederhana begini, enggak diminatin maling. Berapa kali maling masuk ke rumah kita dan prihatin. Bisa nyumbang dia. Dan yang kelima, Pak, rumah sederhana ini, insya Allah, ringan hisabnya. Apa yang mau dihisab? Piring 5, ya, sendok 2. Lihat orang yang belanja ke supermarket, makin banyak belanjaannya, makin banyak hisabnya, perhitungannya, betul? Bu, bahaya mana, gelang berlian atau karet gelang? Jawab, ibu pengen gelang berlian. Tegang, Bu. Garong tuh minatnya sama berlian, bukan sama karet gelang. Belum riaknya. Coba itu. Makanya hidup mah proporsional saja. Yang punya gelang sok pakai, ya enggak apa-apa, tapi enggak usah ria. Udah rezeki dari Allah, betul? Lempeng, enak hidup tuh. Oh, kenapa dong ah pakai sorban? Saya pakai sorban menghormati majelis ini. Bukan supaya dipuji. Belum tentu orang muji kepada saya pakai sorban. Ada yang kayak Pangeran Diponorogo. Ada yang nyangka ngikutin A.A. Jimmy. Macam-macam, kebalik-balik. Yang ada yang sangka, oh kecelakaan di perban. Dahlah hidup mah. Berpakaian itu bukan untuk dipuji. Berpakaian yang baik itu untuk menghormati. Beda antara pengen dipuji dengan menghormati. Bu, ibu, jujur, awas ya. Lamaan mana dandan dengan sholat sunnah? Lelaki gak usah ketawa, berarti itu dengki ya. Jujur, khusyuan mana sholat dengan dandan? Mau ngebohong, gak berani ya. Ibu kan mau nih. Gimana sih? Ayo, apa? Udah tahu gak mau istrinya pakai jilbab begini? Jilcong ya. Udah ah, jangan ngomongin pocong, masih ada. Dah, jangan sibuk dengan pujian. Gimana ah kalau orang muji kita? Ya alhamdulillah. Gimana kalau orang menghina kita? Alhamdulillah. Penghinaan orang kepada kita lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang aslinya, betul? Coba dengerin orang yang menghina. Gak ada apa-apanya. Saya mah udah kenyang dihina orang ya. 7 tahun dibully. Yang ngebullynya juga datang sekarang. Udah, jangan suka ngungkit-ngungkit lah ya. Saya baca tuh yang menghina-menghina, yang ngebully, yang nulis jelek di medsos itu gak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehinaan yang diketahui Allah tapi tidak diketahui orang lain. Paling gue, agin, ustaz kawin lagi. Ah itu bukan menghina itu. Itu fakta ya. Kenapa saya disebut? Ada juga yang nyebut, agin, kenapa di TV mah gede kok aslinya kecil? Itu juga fakta ya. Di mana saya tersinggungnya? Tersinggung itu kalau kita tidak jujur melihat diri kita sendiri. Disebut bodoh, sakit hati. Karena merasa pinter. Pinter apanya? Nah, jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci. Jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci. Dan apa-apa. Oh, tapi dia ngomongnya menghina. Biarin, itu mulut dia. Kita punya mulut sendiri. Kenapa capek mulut orang kita pikirin? Tapi dia ngomongnya jelek. Ngomong apa? Monyet. Nah, kita kan bukan monyet, ya kan? Berarti dia belum tahu monyet. Tinggal jawab, bukan. Peres. Kita tersinggung karena menjiwai, ya kan? Ya kan? Yang tersinggung yang mirip, kan? So, orang gendut disebut kurus, nggak tersinggung. Hei, kurus biasa aja. Tapi orang gendut, hei, gemrot, tersinggung dia. Karena mirip. Kenapa disebut monyet tersinggung? Karena kalau nggak merasa mirip, mah pede. Hei, monyet, bukan. Teori emang gampang, aslinya mah enggak dongkrak aja. Udah ah, kalau mau beli sesuatu, tanya. Ini teh saya beli teh pengen apa? Pengen dipuji orang. Terus mau ngapain? Apalagi sampai nyicil demi dipuji orang. Mau ngapain? Orang yang muji nggak pernah bantuin cicilannya. Tetap aja kita yang nyesek, benar? Ini serius. Ah, bagaimana wanita pakai bulu mata palsu, ya terserahlah. Saya nggak akan ikut campur. Tapi hati-hati ya. Karena itu kan seperti bawa barbel kalau tangan itu kan. Bisa berotot nanti ini. Silakan tanya aja kenapa saya harus. Saya gak mau ikut campur urusan wanita. Tapi bolehlah ditanya apa sih yang saya cari. Oh, saya takut kelihatan tua. Dan udah tua. Jangan takut kelihatan tua. Tua itu harus sesuatu yang kita nikmati. Beruban, keriput. Itu bukan sesuatu yang kita takuti. Itu sesuatu yang kita nikmati. Karena perbuatan Allah, benar? Enggak mungkin kita bayi seumur hidup. Bu, ibu, jangan takut jadi tua. Kenapa? Karena sudah tua. Karena udah jadi. Saya tadinya enggak ngomong-ngomong gitu, ini ngomong. Jangan ganggu, Pak. Just the way you are. Punya motor jelek, nggak usah nyari semak-semak. Datang ke kantor duluan, paling semak-semak tutupin pakai dedaunan. Mau ngapain nyiksa diri? Terima. Eh, terima. Jangan minder dengan dunia. Mau apa? Semuanya cuma titipan Allah. Nggak ada yang punya apa-apa di dunia ini. Makanya jangan pernah kagum sama kekayaan orang. Alhamdulillah, saya emang nggak kagum tuh. Dengan kaya, pangkat, jabatan. Alhamdulillah perasaan tuh. Ini kan cuma sama-sama manusia. Nebeng hanya dikasih topeng berbeda-beda. Sama, sama-sama gak punya apa-apa. Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangke. Kemana-mana bawa cuman itu. Serius hadirin. Oh, kalau kita udah gak kagum enak hadirin. Yang dikagumi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantaramu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Nah, itu yang kita kagumi. Siapa yang paling disiplin akidahnya, disiplin ketaatannya, disiplin menjauhi maksiat. Nah, itu yang harus kita kagumi. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dikagumi Allah. Kalau dunia mah biasa we, garong dikasih, penjahat dikasih, zolimin dikasih, manusia keji dikasih, ateis dikasih, apa hebatnya dunia ini kan? Kalau saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, maka orang-orang yang ingkar ke Allah itu tidak ada dikasih minum walaupun seteguk, saking enggak ada nilainya, oleh Allah bagiin saja. Bagaimana mungkin kita kagum dengan sesuatu yang enggak ada apa-apanya, benar? Wah, kalau gitu kita hormatinya. Oh, kita menghormati orang bukan kekayaannya, karena manusianya. Jangan, haha, ya Presiden, manusia ditangkap saudara oleh Mas Pampres ya. Nggak usah ngomong gitu, lihat aja, oh manusia. Gitu, nggak usah diomongin. supermarket, ini semua milik Allah. Ya Allah, saya minta coklat. Bayar tetap. Kita tetap sunatullah lakukan. Alhamdulillah. Jadi begitulah. Yang keempat, jangan ingin dihargai. Gini hadirin, kalau di nyesek me harusnya. Kalau ingin dihargai, dicintai, dihormati, dikagumi, itu nyesek ke sini. Kenapa? Allah aja bikin nyesek, kan Allah yang menggenggam hati kita. Tapi kalau me, itu bahagia. Ingin menghormati, ingin memberi, ingin mencintai, ingin memuliakan, ingin menghargai. Kalau di itu ke Allah, ingin disayang Allah, ingin. Kalau ke makhluk, me. Ini rumus. Kalau enggak percaya, rasakan pada waktu hatinya nyesek. Pasti hati kita ini sedang dipenuhi harapan ke makhluk. Ayo, dihargai manusia biasa aja. Karena aslinya kita ini tidak berharga. Karena Allah saja menutupi. Betul? Bu, ibu, punya dosa tidak? Gini-gini, acungkan tangan yang tidak punya dosa. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Ini pertanyaan berulang. Ibu ngacung gak? Oke pas ya. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Jujur. Kenapa gak ngacung? Karena saya banyak sekali. Ya apalagi pilihannya. Kalau tiap dosa, bu. Kalau tiap dosa, satu dosa ngeluarin satu bau, kira-kira ibu-ibu ini bau apa? Pikirin, jawab bu. Bau apa bu? Satu dosa ngeluarin satu bau. Kira-kira suami menghargai ibu enggak? Jawab bu, jawab. Adik, jangan bikin emosi. Jawab. Mukul kemana nih ya? Jawab. Hah? Anak-anak menghargai ibu yang super bau enggak? Kira-kira ada teman yang mau duduk sebelahan? Jawab. Jadi aslinya, bu, ibu tuh digimanain tuh kalau dibalas dengan bau aja? Dikucilkan, bu. Saya juga nggak mau ibu-ibu ngaji kesini dengan bau super kayak gitu. Susah ceramahnya. Suami besar kemungkinan nalak, bu, ke istri super bau. Betul? Walaupun ibu dandan dengan yang segala moronyoy. Nah bau mah bau. Heh, ini serius bu. Jadi ibu dihargai itu karena Allah nutupin aja. Orang-orang kan tidak tahu cicilan ibu. Pak, tegang lelaki. Eh, lelaki. Punya dosa? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Awas, yang gak ngaku itu celaka tuh ya. Kalau tiap satu dosa ngeluarkan satu belatung dari tubuh ini. Hah? Bagaimana kira-kira penampilan kita? Mata tuh belatung semua, ya kan? Mata kita kan mata yang sering jinak. Telinga belatung, otak belatung, sekujur tubuh belatung. Mau pakai jas sehebat apapun, pakai cincin semahal apapun, arloji semewah apapun, menjijikan. Itu kalau dibalas hanya dengan belatung. Allah nutupin aib kita, betul? Tanya biasa-biasa aja lah, gak usah petantang-petenteng. Kalau orang sudah pengen dihargai, suka nyebelin kelakuannya. Gampang tersinggung, gampang jengkel. Biasa-biasa aja. Oh, tapi kan keren dikawal polisi. Yang dikawal siapa? Tidak hanya orang penting, penjahat penting juga dikawal, ya kan? Jenazah juga dikawal. Mobil yang awalnya sama, Pak. Bunyinya sama. Dah, masa petantang-petenteng. Biasa-biasa aja. Kenapa nggak dikawal-kawal ke sana? Ya mau ngapain dikawal kiwil, ya kan? Apa tidak bahaya? Nggak ada tuh yang ngebahayain saya. Dan tidak akan terkena musibah illa biiznillah. Enak. Tidak ada malaikat, ada Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Ya siapalah saya yang mau nyelakain, saya juga rugi sendiri, betul? Halo? Ya sudah begitu. Terakhir, jangan ingin dibalas budi I. Eh bu, bu, kalau ibu lagi nyapu di depan rumah, terus ada sales girl ke rumah, bi, bibi. Apa kamu bibi-bibi? Tuan rumah ada enggak? Saya tuan rumahnya tahu. Iya bi, saya juga mengerti bibi ingin dianggap tuan rumah. Ini tuan rumah yang asli. Kurang ajar kamu. Kenapa marah? Ha? Disebut bibi kenapa? Kenapa marah? Itu karena sombong. Emang profesi bibi kenapa? Kita aja perlu. Dan ibu dengan bibi itu, dengan pembantu itu kan cuma masalah takdir, bu. Kalau ibu lahir di orang tua pembantu, ibu lagi ngepelnya sekarang. Nggak usah petentang-petenteng kita ini ya. Bapak juga lagi nunggu jemputan mobil terbarunya, nyender di motor. Datang nih, bang, anterin dong ke sana ke Cipali. Apa lo? Mau penumpang nggak, bang? Siapa gue? Lah, ke tukang ojek. Enak aja lo, nggak usah marah. Biasa aja. Emangnya ojek hina? Nah, kita tersinggung karena kita sombong. Ini pernah dulu ya ada pengalaman, aduh zaman jahil ya. Suatu saat diundang di sebuah balai kota. Ini tahun 2004-an lah waktu diuji dengan popularitas selebritis ya. Naik motor, undangan nih. Cegat oleh Hansip, stop. Saya diundang Pak di sini. Pak, parkir di motor di luar, di sini tidak boleh. Buka helm. Saya Abdullah Gilmas, Ek Abdullah, Ek Abdurrahman parkir. Rupanya jarang nonton TV dia. Parkir di luar. Sok keren saya nih hadirin. Seorang penting ternyata si abang mah enggak pernah nonton TV. Ek Abdullah, Ek Abdullah, Ek Abdurrahman. Jadi tuh parkir. Coba itu. Halo. Ya kalau kita merasa sok penting kayak gitu hasilnya. Oleh Allah diatur kayak gitu hadirin. Supaya tahu diri lah. Kenapa ngelanggar? Motor di sana kenapa pengen spesial ke sana? Karena merasa penting. Udahlah biasa-biasa aja ya. Pangkat jabatan dipergilirkan. Kalau yang mau pensiun biasa aja. Karena kalau nggak pensiun-pensiun juga orang sebel liatnya. Harus pensiun. Iya kan? Eh dengerin ya, kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, pernah mengingatkan, ya Ali siapa temanmu? Wah saya belum tahu siapa teman saya. Karena dunia masih ada di genggaman saya. Nanti kalau dunia sudah tidak ada, kita tahu sahabat. Saya ngerasain tuh Pak, zaman Agim dulu tuh ya, bapak diuji dengan popularitas. Wah, datang, berdatangan. Antri 2000 sehari itu, mama mau dipotret. Ya. Wah, kita besar, Presiden Amerika, berdatangan. Pada ingin ketemu. Dan dikasih oleh Allah, heboh. Yang waktu itu tuh ya. Tenang hadirin, sah menurut agama, sah menurut negara tuh asli itu. Cilbet, heboh, wah pada pergi. Itu mah Pak, telepon gak diangkat, SMS gak dibalas, shoot berkurang. Oh begini ya, tapi saya jadi tahu tuh sahabat sejati pada waktu kita sedang dunianya diambil oleh Allah. Yang tahu tuh, oh ini teman-teman sejati yang nggak ada pengaruh. Alhamdulillah, Darut Tauhid dibangun kembali oleh teman-teman sejati itu. Sekarang sudah jauh-jauh. Alhamdulillah. Jadi kalau saudara lagi punya dunia, jangan Jangan sampai terkecoh oleh orang-orang yang menghargai kita. Karena boleh jadi yang dihargainya itu dunianya, ada maunya dari dunia kita. Mengerti? Bu, kalau suami punya jabatan, ibu biasa-biasa aja ya. Jangan merasa jadi atasan suami. Suami kolonel, ibu jadi jenderal. Jangan. Ibu kan gak daftar. Betul tidak? Gak ikut seleksi, gak ikut latihan. Dan di kantor juga kurang jelas kan? Kenapa jadi galak? Ini penting hadirin. Jangan sampai keluarga topeng yang sibuk bersembunyi di balik topeng. Topeng diambil baru ketahuan, tinggal comberannya. Terakhir, jangan ingin dibalas budi. Ya, udah. Lakukan, lupakan. Lakukan, lakukan, lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Jawab hadirin. Kalau kita mengingat kebaikan kita ke orang lain, hati jadi tenang atau jadi gak enak? Kalau mengingat kebaikan orang ke kita, Allah suka, hati kita bahagia. Kalau kita mengingat kebaikan kita ke orang, Allah tidak suka, maka hati kita gelisah. Karena aslinya bukan kita yang berbuat baik, tapi Allah yang berbuat baik dan kita diuji jadi jalan. Itu rumusnya. Membangun masjid, Allah yang bangun masjid, kita diuji jadi jalan. Kalau kita merasa ini masjid saya, pasti gak enak di hati. Karena Allah tidak suka. Bukan kita nyumbang anak yatim, tapi rezeki anak yatim dititipkan kepada kita. Kalau kita mengaku-ngaku, saya yang membiayai anak yatim. Lihat ya, hatinya pasti gak enak dan kemuliaannya jadi rontok. Tapi kalau, oh Bapak penyumbang, ah itu udah rezekinya, ya sih cuma ketitipan aja, dijamin hati jadi tenang. Betul? Pesantren Darut Tauhid. Wah, Agim ngebangun Darut Tauhid. Enggak. Itu Darut Tauhid sudah tertulis di Lauh Mahfud. Sebelum saya diciptakan, udah beres. Saya sih nebeng aja. Nebeng beken. Enggak kebayang membuat pesantren sebesar itu gimana? Dengan biaya ratusan miliar setiap tahun, dari mana? Hah? Ngurus orang sebanyak, enggak kepikir oleh saya mikir. Tapi ngeliat, kane kok jadi kayak gini pesantren? Allah yang ngatur, nebeng saja kita. Jangan merasa, ya sesudah kami bekerja keras, membangun pesantren, ya. Biasa wemen. Alhamdulillah Allah lah yang mengatur. Allah mendatangkan orang-orang, Allah mendatangkan para dermawan, Allah mendatangkan para intelektual. Allah yang menggerakkan. Tinggal ikut bersyukur aja dan tobat. Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Kalau kita dapat kesuksesan, fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Satu, sucikan Allah. Jangan merasa ini karena kesucian kita, kehebatan kita. Dua, fasabih rabb bihamdi, puji Allah. Ini adalah karunia Allah, min fadli rabbi. Dan yang ketiga, istighfar. Mohon ampunan ke Allah, jangan-jangan kita ngaku-ngaku. Ini kehebatan saya, ini kerja keras saya, ini jasa saya, ini ide cemerlang saya. Naon saya, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah.